Memandang bagi cintamu masih pantaskah ku jaga hati. Oh, yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai we'll be right back. Thank you.